Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fama'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab Al-Hassu ala luzumi sidqi wa mujanabatil kadhib, bab tentang anjuran untuk senantiasa bersikap jujur dan menjauhi sikap dusta. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada bab yang baru yang disebutkan oleh beliau, yang merupakan bab yang ke-6 di dalam kitab ini. Qala rahimahullah, dzikrul hassi ala luzumil haya wa tarkil quhha. Dzikrul hassi, pembahasan tentang anjuran untuk senantiasa bersikap malu. Ya, al hassu ala luzumil haya, anjuran untuk senantiasa memiliki sikap malu, watarkil kuhah, dan meninggalkan sikap al-kuhah. Sikap al-kuhah adalah sikap al-kubah, sikap buruk, lawan dari sikap malu. Ya, lawan dari sikap malu adalah sikap al-kuhah, sikap yang buruk, perkara-perkara yang dilakukan tanpa rasa malu. Baik. Seperti biasa beliau di setiap mengawali bab yang akan beliau bahas, ya, beliau dahulukan dengan menukilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau bawakan di sini dengan sanadnya, ya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu, minkalamin nubuwatil ula, sesungguhnya suatu ucapan yang didapatkan oleh manusia dari nabi-nabi terdahulu, yaitu ucapan nabi yang terdahulu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendakmu. Ya. Nah, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga yang lainnya, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala, Ibnu Majah rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini. Sehingga di sini adalah hadis yang sahih, dan hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau yang masyhur, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi, ya, kitab yang kecil kutaib. Taib. Di dalam hadis ini secara jelas ya menunjukkan kepada kita bahwa al-haya, sikap malu ya, atau anjuran untuk bersikap malu, itu adalah wasiat dari para nabi-nabi terdahulu ya, wasiat dari para nabi terdahulu ini. Nah, untuk menghasung pengikutnya, untuk menghasung umat ya, agar senantiasa mempunyai yang namanya sifat malu. Nah, demikian pula ucapan Nabi SAW di sini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu ya, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukan sekehendakmu. Nah, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Zahir dari ucapan ini adalah perintah ya. Akan tetapi dijelaskan para ulama bahwasannya ucapan Nabi ini ya mengandung dua ihtimal, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama atau makna yang pertama, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak memiliki malu maka berbuatlah sekehendakmu. Ini adalah konteksnya ancaman. Ancaman, bukan perintah. Ya, bukan maknanya kita diperintahkan kalau tidak malu tafadhol berbuat sekehendakmu, bukan. Ya. Artinya kalau engkau sudah memang enggak punya malu, ya, tafadhol silakan berbuat sekehendakmu. Dan nah ini ada akibatnya, ada konsekuensinya. Ya. Ini makna yang pertama, ancaman. Ya, bukan perintah yang menunjukkan boleh. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin beriman, hendaknya dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, silakan dia kafir. Bukan maknanya manusia boleh memilih. Ya, antara keimanan dan kekafiran boleh memilih, dua-duanya sama, tidak. Tapi ada ancamannya. Ya. Nah, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Nah, sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim nar. Nah, mempersiapkan neraka, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan uslub seperti ini, metode apa? Ucapan seperti ini juga di dalam bahasa Indonesia sering kita gunakan, ya kan? Nah, ada orang tua memarahi anaknya misalnya. Ya. Kalau kamu sudah enggak nurut lagi sama abi misalnya, silakan sana. Ya. Nah. Silakan mau kemana saja misalnya, tapi jangan pulang-pulang lagi ya. Nah. Atau diancam enggak dikasih uang jajan misalnya. Nah. Biasa, ya kan? Seperti ini. Ini makna yang pertama, ya. Ini makna pertama, idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu berbuatlah sekehendakmu, maksudnya ancaman. Nah, makna yang kedua dijelaskan oleh para ulama, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak memiliki malu maka berbuatlah sekehendakmu, maksudnya apa? Maksudnya apabila apa yang engkau lakukan itu tidak mengandung sesuatu yang memalukan, nah seperti itu. Apabila engkau ingin berbuat sesuatu yang tidak mengandung perkara memalukan, ya tafadhol lakukan, seperti itu ya. Artinya perkara yang layak untuk dilakukan. Ya. Apabila engkau hendak melakukan satu perkara yang memang perkara itu layak untuk dilakukan, tidak terkandung di dalamnya sesuatu yang memalukan, maka silakan engkau berbuat sekehendakmu. Artinya apa? Perkaranya memang boleh. Dan dua makna ini makna yang sahih ya, dari penafsiran ataupun syarah dari hadis ini. Ya. Yang pertama tadi ini konteksnya tahdid, ancaman ya, ataupun sindiran, artinya engkau sudah enggak punya malu lagi. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak mengandung unsur yang memalukan, silahkan untuk dilakukan. Nah, sesuatu yang memalukan sendiri ada perkara yang sifatnya haram, ya. Sesuatu yang haram tentunya sesuatu yang memalukan untuk dilakukan. Nah, dan tidak boleh tentunya dilakukan. Ada yang sifatnya makruh, ada pula sesuatu yang sikapnya mubah tapi apabila tidak dilakukan, ya, dalam pada keadaan tertentu akan memalukan, ya. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan muru'ah. Nah, ya, terkait dengan hal-hal yang muru'ah. Nah, ini boleh dilakukan tapi tidak, ya, tidak pantas lah misalnya. Ya, contohnya kita sholat cuman pakai kaos saja misalnya, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau kita dilakukan di suatu kumpulan, ya, di satu lingkungan yang tidak seperti itu kondisinya, ya tentunya ini akan terlihat yang memalukan, ya, tidak layak. Walaupun boleh, bukan haram, bukan makruh, boleh, ya. Nah, tapi kalau dilakukan di lingkungan-lingkungan yang memang masyarakatnya biasa kalau sholat cuman pakai kaos, ya, seperti di Yaman banyak yang seperti itu karena panas di sana, ya, apalagi musim panas, ya, kalau sholat jarang pakai jubah-jubah seperti kita, nah, pakai kaos biasa, ya, kaos sama sarung sudah. Nah, nah ini, ya, layak dilakukan di tempat tertentu tapi tidak layak dilakukan di tempat tertentu. Nah, ini jadi perkara yang mubah juga ada sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang kalau dilakukan oleh orang dewasa tidak layak, kalau dilakukan oleh anak-anak layak, ya kan. Nah, kalau orang dewasa yang melakukannya tidak layak, nah, tidak pantas, nah, sesuatu yang memalukan. Atau kalau dilakukan oleh seorang thalabul ilm, sesuatu yang dilakukan bagi penuntut ilmu tidak pantas, tapi kalau bagi orang awam itu biasa, ya, perkara yang biasa. Nah, membuka kepala misalnya, berjalan tanpa penutup kepala, tanpa kopiah, ya, perkara ini diperbolehkan, tapi bagi kalangan orang-orang tertentu ini tidak layak, apalagi dia mungkin seorang dai. Nah, ya, berjalan misalnya boleh, boleh dilakukan, tapi dalam keadaan tertentu tentunya tidak, tidak pantas. Nah, ini nanti terkait dengan perkara-perkara muru'ah, ya. Kalau pembahasan tentang muru'ah, perkara yang kaitannya dengan apa, kewibawaan, nah, ini pembahasannya luas, ya, pembahasannya luas. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan. Qala Abu Hatim radhiyallahu an atau rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, al-wajibu 'alal aqil luzumul haya, wajib bagi orang yang berakal untuk senantiasa bersikap malu, ya, bagi orang yang berakal untuk senantiasa bersikap malu. Nah, li'annahu aslul aqli wa badrul khair, karena sikap malu itu merupakan pokok dari akal, ya, pondasi akal dan merupakan bibit dari akal. Jelas, ya kan? Orang memiliki akal dengan orang gila beda. Orang gila, kenapa mereka melakukan perkara apa saja, ya, tanpa mereka pedulikan apakah yang mereka lakukan itu layak atau tidak, ya, karena mereka gila seperti itu. Nah, mereka nggak punya akal, ya. Makanya kalau kita melihat seseorang yang berbuat seenaknya saja tanpa rasa malu, kita katakan kamu gila, ya, ya kan. Nah, karena kalau orang berakal dia tidak akan melakukan perkara yang memalukan seperti itu. Taib. Watarkuhu aslul jahli wa badru syarr, kata beliau, dan meninggalkannya, meninggalkan sikap malu itu merupakan akar dari kejahilan, ya, dan benih dari keburukan. Nah ini, kalau seorang sudah tidak lagi punya malu, ya, segala kejelekan ya akan dia lakukan. Waliyadzubillah. Wal haya'u yadullu 'alal aql. Dan sikap malu itu menunjukkan akal. Sikap malu adalah sesuatu yang menunjukkan orang itu berakal. Ini bedanya ya. Orang berakal dengan orang enggak berakal. Nah, ditunjukkan dengan sikap malu. Kalau orang enggak berakal apa saja? Ya. Mau enggak tidak berpakaian di tempat umum pun mereka tidak malu. Ya, makan di sembarang tempat enggak malu. Dia orang enggak berakal, orang gila. Kama anna adamahu dalun 'alal jahl. Sebagaimana ketiadaan rasa malu menunjukkan kejahilan. Ya. Ketiadaan rasa malu itu menunjukkan kejahilan, kebodohan. Wa man lam yunsifin nasa minhu haya'u lam yunsifhum minhu quhhatu. Nah, kata beliau, barang siapa yang tidak bermuamalah dengan manusia, barang siapa yang tidak bermuamalah kepada manusia dengan rasa malunya, ya, dia berhadapan manusia, berhadapan dengan manusia tanpa memiliki modal rasa malu, lam yunsibhum minhu quhhatuhu, ya, maka dia atau maka manusia itu akan mendapatkan kejelekan darinya. Nah, dijelaskan di ta'liq makna ucapan ini, ai idza kana waqhan lam yastati'un nasu an yanalu minhu haqqahum, ya, apabila sikap kuh, ya, sikap kuh, sikap apa, sikap buruk, sikap jelek itu manusia tidak mampu, ya, untuk mendapatkan hak mereka dengannya, bal labudda an yakuna dha haya'in wa adab. Artinya, kalau kita bermuamalah dengan manusia, ya, tanpa modal rasa malu, kita tidak akan mendapatkan hak dari mereka, tidak akan mendapatkan manfaat dari mereka. Sudah paham ya? Nah, karena kita punya modal rasa malu, ya, menjaga diri kita, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari manusia. Nah, ini. Jadi, sikap malu itu modal besar dalam kehidupan. Nah, Nabi SAW beliau bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Nah, sikap malu itu tidak mendatangkan kecuali al-khair, kebaikan. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu dari iman. Ya. Nah, rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Syubah minal iman. Ya. Syubatun minal iman. Cabang dari keimanan adalah sikap malu. Nah ini. Baik. Walaqad ahsana alladhi yaqul, kata beliau, dan alangkah bagusnya orang yang mengatakan, ya, beliau bawakan di sini bait syair, walaisa bimansubin ilal ilmi wan nuha fatan la tura fihi khalaiqu arba'u fawahidatun taqwal ilahi allati biha yunalu jasimul khairi wal fadlu ajma'u. Kata beliau, bukanlah orang yang dinisbatkan kepada ilmu dan akal, ya, yakni bukanlah orang berilmu dan orang berakal, ya, seorang pemuda yang tidak tampak darinya empat perangai, empat akhlak, ya, bukanlah orang berakal dan bukanlah orang berilmu apabila tidak didapatkan pada dirinya empat akhlak, ya. Kemudian beliau sebutkan di sini fawahidatun, yang pertama taqwal ilahi allati biha yunalu jasibul khairi wal fadlu ajma'u. Yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Ini akhlak yang pertama. Ya. Yang mana dengan ketakwaan tersebut akan didapatkan kebaikan yang besar dan keutamaan yang tercakup seluruhnya, keutamaan yang banyak dengan takwa. Ya. Nah. Keutamaan takwa ya, ini sangat banyak sekali yang kalau kita mau bahas secara rinci tentunya sangat panjang ya. Oleh karena itu, wasiat takwa, wasiat untuk bertakwa adalah wasiat yang senantiasa disampaikan ya, di setiap pertemuan-pertemuan, di setiap khutbah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Wasaniyatun sidqul haya'i fa innahu tabaa'un 'alaihi dzul muru'ati yutba'u. Yang kedua adalah sidqul haya'. Ya. Sikap malu yang jujur. Ya. Sikap malu yang jujur. Atau sidqul haya', sikap malu yang benar. Ya, sikap malu yang benar. Fa innahu tabaa'un 'alaihi dzul muru'ati yutba'u. Karena ya, itu merupakan tabiat baginya ya, yaitu bagi orang-orang yang memiliki muru'ah, memiliki wibawa. Nah, sidqul haya ya, sikap malu yang benar, bukan sikap malu yang salah. Nah, bagaimana sikap malu yang salah? Sikap malu yang menghalangi seorang dari kebaikan. Ini bukan sikap malu yang dibenarkan. Ya. Sebagaimana ucapan para ulama, la yanalul ilma al-mustahyi walal mustakbir. Tidaklah mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang mustahyi, pemalu. Ini. Pemalu, malu bertanya, mau bertanya padahal sesuatu yang dia butuhkan. Ya. Malu bertanya jalan-jalan gitu ya kan. Nah, pepatahnya, kalau orang malu bertanya, dia tidak tahu misalnya berada di satu tempat tertentu, ya, nggak tahu mau kemana ini, mau nanya malu, akhirnya apa? Ya jalan-jalan, nah, jalan nggak jelas, nah, sesat, nah, ini ya, yang seperti itu bukan sikap malu yang dibenarkan, ya, malu untuk taklim misalnya. Yuk taklim, ah malu. Nah ini, entah apa sebabnya kenapa malu untuk datang ke majelis taklim, ya malu untuk sholat berjamaah, ya kadang seorang mungkin sudah lama nggak taklim, diajak taklim, ah jadi perasaannya jadi nggak enak, malu nanti sama ikhwan, ya nanti akan diperhatikan ikhwan-ikhwan yang lain misalnya. Nah ini yang seperti ini bukan sikap malu yang dibenarkan. Wasali satu, yang ketiga, hilmun, sikap berhati-hati, ya, sikap tenang, hilm, ya. Seorang dikatakan halim, ya, adalah orang yang menyikapi sesuatu penuh dengan pertimbangan, ya, penuh dengan pertimbangan. Nah, mendengarkan satu berita atau satu khabar, yang mungkin, ya. Khabar tersebut ya belum tentu benar. Kalau orang yang halim dia langsung dia tidak langsung bersikap. Ya. Nah, dia akan meneliti dahulu. Cross-check. Ini benar enggak khabarnya? Artinya seorang yang halim ya adalah orang yang sikapnya tenang, penuh dengan pertimbangan. Ketika melihat saudaranya misalnya ya melakukan sesuatu yang menurut dia itu kemungkaran, ya. Dia tidak langsung menyikapi, tidak langsung disipulan, wah langsung timbul rasa udzon atau rasa tidak suka, benci, ya. Kalau orang halim tentunya dia akan bersikap tenang, ya ditanya dulu kenapa seperti itu misalnya, ya ini orang yang halim. Artinya apa bahasanya ya, tidak gerusak-gerusuk gitu ya. Nah, tidak gerusak-gerusuk orangnya. Ini sikap halim. Yang ketiga, al-hilm. Sikap hilm. Idal jahlu utli'at ilaih. Apabila ada satu perbuatan jahil yang ditampakkan kepadanya, dia bersikap lemah lembut. Apabila ada orang berbuat jahil kepadanya, berbuat tidak pantas kepadanya, dia pun sikapnya tenang. Ya. Min fujuri tasarra'u. Dari sikap-sikap yang jelek. Ya. Yang segera didapatkannya. Ketika dia diperlakukan tidak baik, dia tidak langsung membalas. Ini orang yang halim. Tidak langsung membalas dengan sesuatu yang serupa. Ya, dicela oleh temannya, dia tidak langsung membalas mencela. Ini seorang yang halim. Ya, dimaki temannya, dicela temannya. Ya, orang yang halim itu tenang. Ya sudah, biarkan saja. Ya, toh dosanya kembali kepada dia. Ya. Ada orang misalnya mendengar, "Oh, antum dikatakan sama fulan seperti ini, si fulan itu suka menjelek-jelekkan antum loh." Ya, kalau orang bersikap halim dia akan tenang. Oh, biarinlah, ya. Nah, itu urusan dia, dosanya kembali kepada dia. Tapi kalau orang yang tidak memiliki sikap halim langsung, "Mana fulan? Mana fulan? Mana fulan?" Langsung. Ya. Nah, mau saya labrak dia. Nah, ini. Ini orang yang enggak halim. Baik, yang keempat, warabi'atun judun bimilki yamini. Sikap dermawan kepada pelayannya, kepada budaknya. Sikap baik kepada budaknya atau pelayannya. Idana bahul haqqul ladzi laisa yudfa'u. Apabila pelayannya tersebut menggantikan haknya yang tidak bisa ditolak. Yaitu sikap jud, ya, sikap dermawan. Ya. Maka empat sikap ini adalah sikap yang dimiliki oleh orang yang berilmu dan orang yang berakal. Yang pertama tadi apa? Takwa. Yang kedua, sidqul haya. Sikap malu yang benar. Yang ketiga, sikap al-hilm. Yang keempat, sikap dermawan. Taib. Ini syair ini bagus untuk dihafal, ya. Bagi yang bisa menghafal, ya, Hasan dihafal. Taib. Kemudian kata beliau, wa ansyadani Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi, dan telah membacakan syair kepadaku Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi rahimahullah, idza qalla ba'ul wajhi qalla haya'uhu wa la khaira fi wajhi idza qalla ma'uhu haya'aka fahfad 'alaika fa innama yadullu 'ala wajhil karimi haya'uhu. Nah, makna dari bait syair ini, idza qalla ba'ul wajhi, apabila sedikit air wajah seseorang, ya, ma'ul wajahi, air wajah seseorang, qalla haya'uhu. Nah, ma'ul wajahi ini sesuatu yang menunjukkan kehormatan, ya, kewibawaan. Nah, ya, apabila sedikit air wajah telah berkurang, ya, kewibawaan seseorang, kehormatan seseorang, qalla haya'uhu, maka sedikit rasa malunya, sedikit rasa malunya. Nah, wala khaira fi wajhin idza qalla ma'uhu, dan tidak ada kebaikan bagi wajah yang telah berkurang kebaikannya, ya, telah berkurang airnya. Jadi telah berkurang kemuliaannya, ya. Mungkin kalau bahasa kita seperti aura, ya, sudah aura kebaikan sudah tidak ada. Nah, haya'aka fahfad 'alaika fa innama yadullu 'ala wajhil karimi haya'uhu. Haya'aka fahfad. Peliharalah rasa malumu, jaga. Jaga sikap malumu. Nah, karena sesungguhnya sikap malu menunjukkan wajah yang mulia, ya, wajah yang mulia. Nah ini ya, wajhil karim ini lawan dari wajah yang sedikit airnya menunjukkan ketidakmuliaan, ya, seperti itu. Ini biasa ungkapan orang Arab, qallama wajhi, telah berkurang air wajahnya, pancaran kemuliaannya telah berkurang. Ya. Baik. Maka baca air ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjaga sikap malu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah membawakan asar dari Abdullah, wallahu alam yang dimaksud di sini apakah Abdullah bin Mas'ud, ya, dan itu yang zahir kalau disebutkan Abdullah secara mutlak tanpa disebutkan nama belakangnya atau nisbatnya, biasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bawakan di sini an Abdillah, dari Abdillah, ya, Abdullah bin Mas'ud kemungkinan besar. Al-ammu syai'in fil mu'mini al-fuhsyu. Nah, al-ammu syai' fil mu'mini al-fuhsyu. Al-ammu yang dimaksud adalah syiddatu al-laum. Nah, sangat tercela, sesuatu yang sangat tercela, itu maknanya. Sesuatu yang sangat tercela pada seorang mukmin adalah al-fuhsy. Sikap fuhsy. Nah, sikap jelek. Nah, biasanya kalimat fuhsy ini sesuatu yang ditunjukkan untuk perbuatan-perbuatan yang kotor atau ucapan-ucapan kotor. Ya, ucapannya tidak sopan, fuhsy. Ya, istilahnya fuhsy. Ya. Kotor. Nah. Ini ya. Al-alamu syai' fil mu'min al-fuhsyu. Sesuatu yang paling tercela pada seorang mukmin adalah al-fuhsy. Sikap atau sesuatu yang perbuatan kotor. Nah ini. Maka di sini apa? Hendaknya seorang mukmin itu menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya. Ya. Kalau berkata, berucap, hendaknya ya, berkata yang sesuai dengan nilai-nilai adab, nilai-nilai tata krama. Ya. Zaman sekarang ini ya, orang sudah tidak peduli lagi dengan ucapan-ucapannya ya. Nah, apalagi dengan maraknya media sosial, ucapan-ucapan kotor itu sudah dianggap biasa, menyebut nama hewan ya, memanggil orang dengan nama hewan itu mungkin biasa. Ya kan? Nah, menyebutkan hal-hal yang vulgar, sesuatu yang dianggap biasa. Ya. Pada zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini, seorang mukmin tentunya menjaga diri dari hal-hal seperti ini. Ya. Ini fitnah yang sangat besar di masa kita sekarang ini, yang kita harus menjaga diri darinya. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, al-haya, di sini beliau mendefinisikan malu. Apa itu malu? Kata beliau, al-haya, malu itu bahasa Arabnya haya ya. Nah, di santri-santri yang belum pernah belajar bahasa Arab, haya artinya malu. Al-haya, malu, ismun yashtamilu ala mujanabatil makruh minal khisal. Malu adalah suatu nama, ya, suatu nama yang mencakup perbuatan, atau suatu nama yang mencakup menjauhi sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci, dari perangai. Bisa dipahami? Ismun yashtamilu ala mujanabatil makruh minal khisal. Definisi malu adalah, malu itu adalah satu nama, satu sebutan yang mengandung ya, atau yang mencakup menjauhi sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak disukai. Makruh itu sesuatu yang dibenci, tidak disukai. Ya, menjauhi perbuatan yang dibenci, makruh. Minal khisal, dari perangai-perangai yang ada. Nah, Ini ya. Sesuatu yang makruh tentunya di dalamnya mengandung perkara yang haram. Makruh ini juga ada yang makruh tanzih, ada yang makruh tahrim. Jadi istilah makruh kalau di karangan para ulama, ulama-ulama terdahulu di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya ulama-ulama salaf mutaqaddimin, makruh itu artinya haram. Nah, jadi kita harus paham juga apa itu makruh. Kalau kita membahas misalnya Imam Syafi'i mengatakan ini makruh, berarti enggak haram. Nah, berarti tidak paham mustalahat, tidak paham istilah-istilah ulama terdahulu. Beda dengan ulama-ulama fikih mutaakhirin. Ya, adapun ulama-ulama fikih mutaakhirin, terutama ahli usul, usul fikih, makruh adalah sesuatu yang ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Ya. Nah, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala, itu makruh dalam definisi fikih. Tapi makruh, ya, bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri makruh itu artinya haram. Seperti di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu dzalika sayyi'uhu kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruhan. Nah, ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan mendekati zina, larangan memakan anak yatim, sebelum itu larangan untuk durhaka kepada kedua orang tua, larangan untuk membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, kemudian Allah menutup, ya, akhirnya dengan apa? Kullu dzalika kana 'inda rabbika makruha. Ya. Setiap kejelekan itu semua, ya. Kullu dzalika kana sayyi'uhu. Setiap itu semua yang disebutkan tadi, zina, membunuh, di sisi Rabbu itu makruh. Nah, ini makruh, ya kan? Dalam Al-Qur'an disebut. Apakah zina itu makruh? Membunuh itu makruh? Lah, tentunya itu jelas haram. Sehingga kita pun harus paham istilah makruh, ya, di kalangan para ulama. Nah, kalau diucapkan oleh ulama-ulama terdahulu, makruh itu haram. Baik, jadi ini ya, al-haya, sikap malu atau malu adalah satu nama yang mencakup menjauhi perbuatan-perbuatan yang makruh dari perangai-perangai yang ada. Nah, baik makruh yang tidak sampai haram ataupun makruh yang haram. Nah, sehingga di sini definisinya luas yang kita sebutkan di awal-awal tadi, ya, yang terkait dengan hal-hal muru'ah, dengan hal-hal kewibawaan, ya, ini juga masuk dalam definisi perkara yang makruh kalau dilakukan, yang apabila itu dilakukan akan merusak kewibawaan seseorang. Tentunya berbeda-beda, ya, berbeda-beda keadaannya, ya, bagi si fulan kalau itu dilakukan biasa, tapi bagi si fulan yang lainnya itu tidak biasa, ya. Baik, al-haya'u haya'an. Haya itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma istihya'ul abdi minallah jalla wa'ala. Yang pertama adalah sikap malu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Indal ihtimam bimubasyarati ma khudhira alaih. Ketika dia telah bersemangat untuk melakukan perkara yang dilarang. Ya. Ini malu. Ketika dia mendekati sesuatu yang haram, dia sudah hampir melakukannya. Ya. Kemudian timbul rasa malu kepada Allah. Ini wajib. Ini perkara yang fardu. Ya. Nah. Dia mau mencuri misalnya. Enggak ada orang yang mengetahui. Ya, aman. Kosong. Tapi tiba-tiba dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia malu dan takut kepada Allah. Akhirnya dia tidak menjadi pencuri. Nah, ini keutamaan, ya. Wasani yang kedua, istihya'un minal makhluqin. Sikap malu terhadap makhluk. Indad dukhuli fima yakrahun minal qawli wal fi'li ma'an. Sikap malu terhadap makhluk ketika masuk terhadap perkara-perkara yang dibenci. Ya. Ketika memasuki perkara-perkara yang dibenci oleh manusia berupa ucapan dan perbuatan secara bersamaan. Ya, jadi ada malu kepada Allah, ada malu kepada makhluk. Wal haya'ani jami'an mahmudan, dan dua sikap malu tersebut dua-duanya mahmud, dua-duanya terpuji ya. Nah, tidak ada yang tercela. Nah, illa anna ahaduhuma fardun wal akhar fadlun. Hanya saja yang pertama malu kepada Allah ini fardu, wajib. Ya, sesuatu yang fardu. Yang kedua fadlun, yang kedua itu keutamaan. Malu kepada manusia itu keutamaan. Malu kepada Allah wajib. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau malu kepada Allah walaupun enggak ada manusia, ya dia malu kepada Allah. Dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia itu fadlun. Waluzubul haya inda mujanabati ma nahallahu anhu fardun. Maka bersikap malu, senantiasa bersikap malu ya, ketika menjauhi perkara yang dilarang Allah itu fardu. Ya. Yaitu sikap rasa malu ketika kita menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah itu fardu. Nah, waluzumul haya inda muqarafati ma karihan nasu fadlun. Ya. Dan senantiasa bersikap malu untuk mendekati apa yang dibenci manusia, ini keutamaan. Ya. Sesuatu yang dibenci Allah, sesuatu yang dilarang Allah sudah pasti haram. Sesuatu yang dibenci manusia belum tentu haram, ini ya. Jadi malu kepada manusia ini luas. Malu kepada manusia ada pula yang nanti kaitannya juga dengan malu kepada Allah. Ketika seorang berbuat haram ya kan. Berbuat haram di hadapan manusia ini malu, berbuat perkara yang haram. Ya. Nah, dan seorang tidak diperbolehkan melakukan perkara-perkara yang diharamkan baik di dalam keadaan sendiri maupun di hadapan manusia. Ya. Nah, ini. Seorang yang berani melakukan perbuatan haram di hadapan manusia, ini dosanya lebih besar daripada orang yang berani melakukan perbuatan haram ya, tidak dilihat manusia. Karena apa? Kalau orang sudah berani melakukan keharaman di hadapan manusia, dia sudah tidak punya rasa malu. Ya. Sebagian orang tidak malu menunjukkan perkara-perkara yang mungkar di hadapan manusia. Mereka menganggap perkara tersebut adalah sesuatu yang tidak munafik. Ya. Sebagian menganggap, wah, saya ini apa adanya. Saya biasa melakukan sepertinya seperti ini, tidak ada yang saya sembunyikan. Saya tidak mau munafik. Ya, dengan alasan enggak mau munafik, dia menunjukkan keharaman di hadapan umum. Ini kemungkaran besar. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang mujahir. Apa itu mujahir? Mujahir adalah orang yang melakukan perbuatan haram sembunyi-sembunyi, aibnya sudah ditutup Allah. Kemudian dia ceritakan aibnya. Nah ini, makanya enggak boleh kita menceritakan aib. Ya. Nah, enggak boleh menceritakan aib. Baik aib sendiri apalagi aib orang lain. Baik. Wallahu taala alam bisawab, yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi anda pribadi dan kepada para ikhwah sekalian. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tafaddalu, hafizakumullah.